Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan pantun yang terakhir kita baca, setorkan terlebih dahulu, yaitu pantun seputar nah barakallahu fi gelar untuk lafaz yang mu'rab, yaitu rafa, nasab. Nah, yang sudah kita lewati kemarin ya barakallahu fi, karena untuk mabni enggak ada marfu wala mansub wala majrur wala majzum. Kalau mabni adanya kalau mabni itu fi mahal. Nah, fadhal. Ewa. Ewa. Naam barakallahu fi. Sekarang kita akan masuki yang berikutnya. Tafadhal. Pantun yang terakhir. Naam, kita lanjutkan halaman 109. Halaman 109. Qala al-mu'allif ashabahullah wal ismu qad khusisa bil jarri kama qad khusisa fi'lu bi an yanzazima. Sekarang kaitannya masalah apa barakallahu fiik? Masalah tanda-tanda yang khusus. Maksudnya itu gelar-gelar i'rab ini ada yang dikhususkan. Kemarin kita baca yang mustarak, yaitu rafa', nasab. Itu mustarak. Maksudnya fi'il juga marfu', juga bisa mansub. Sebagaimana isim juga bisa marfu', bisa pula mansub. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja yang dikhususkan untuk isim dan apa saja yang dikhususkan untuk fi'il. Nah, barakallahu fiik, beliau mengatakan di sini wal ismu qad khusisa bil jarri kama qad khusisa al-fi'lu bi an jazima, bi an yanjazima. Isim itu dikhususkan dengan jar sebagaimana dikhususkan fi'il dengan apa? Jazm. Dalilnya mana? Yang sudah kita lewati dulu. Kalamnya Al-Imam Ibnu Ajurrum rahmatullah alaih. Dalilnya ngarahnya ke situ karena biasanya seperti ini, pembagian seperti ini itu dalilnya at-tatabbu' wal istiqra' min kalamil Arab. At-tatabbu' wal istiqra' min kalamil Arab, yaitu meneliti dan mengecek kalamnya orang Arab sehingga mereka menjumpai ternyata apa? Nah, barakallahu fiik. Enam gelar-gelar i'rab ini dijumpai ada rafa', nasab, jar dan jazm. Cuman empat tersebut ada yang khususkan untuk isim, ada yang khususkan untuk fi'il. Kata beliau, dan isim itu dikhususkan dengan jar sebagaimana fi'il dikhususkan dengan apa? Jazm. Nah, apa kata Al-Imam Ibnu Ajurrum rahmatullah alaih dalam matan Jurumiyah, apa kata beliau? Falil fil af'ali. Falil asma'i apa? Jangan terbalik-balik. Falil asma'i. Apa? Falil asma'i min dalika raf'u wa nasbu wal jarru wala jazma fiha. Apa? Awa, na'am, itu kalam beliau. Falil asma'i min dhalika rafu wa nasbu wal jarru wala jazma fiha. Walil af'ali min dhalika rafu wa nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Na'am. Kita lihat. Qala asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihi, kata beliau, qawlu wal ismu qad khusisa bil jarri khusisa min qibali man. Sekarang di sini sebutkan isim itu dikhususkan dengan apa? Jar. Jar khusus untuk isim. Dikhususkan dari siapa gitu loh. Dari sisi siapa yang mengkhususkan tersebut? Siapa yang mengkhususkan isim itu kok dijar? Jar itu khusus untuk isim, siapa yang mengkhususkan? In kana khusisa min qibali nahwiyyin fahuwa hukma. Jika dikhususkan isim tersebut dengan jar itu asal usulnya dari ahlu nahwi, maka apa? Maka itu hukumnya. Wa in kana khusisa min qibali ahli lughah, tapi kalau dikhususkan dari sisi ahlu bahasa, fahuwa isti'malan, maka maknanya isti'malan, penggunaan. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Kita lihat. Wa fil haqiqati annahu idza khusisa isti'malan faqad khusisa hukma. Pada hakikatnya apabila dia dikhususkan dalam enam keadaan isti'malan, itu penggunaan, dikhususkan dalam sisi penggunaannya, penggunaan jar itu hanya untuk isim, itu maksudnya. Otomatis apa? Dikhususkan pula hukumnya. hukum jar itu hanya berlaku pada isim itu maksudnya. Paham? Naam. Li'anna nahwiyyin innama yatakallamuna bihasbi qawa'idi kalamil Arab. Sahih. Dikarenakan ahlu nahwi mereka itu berbicara sesuai dengan kaedah-kaedah ucapan orang Arab. Ahlu nahwi ahlu sarf ya kembali ke Arab kan itu. Naam, enggak ada istilahnya bahasa Indonesia ada sarfnya dan nahwunya enggak ada kan? Ayo naam. Sehingga kata beliau di sini bahwasanya kalau seandainya penggunaan jar itu khusus pada isim saja, otomatis hukumnya juga sama. Hukum jar itu hanya berlaku pada isim saja. Enggak ada fi'il yang di jar. Coba lihat. Kasrah saja enggak nyentuh akhir fi'il. Setiap kali fi'il akhirnya mau dikasrah, larinya kemana? Nun wiqayah, bayangkan itu. Nah, sehingga nun wiqayah dikenal nun wiqayah apa? Na barakallahu fiik. Naam na barakallahu fiik li tahfadzal fi'la li kasrah. Karena menjaga fi'il dari apa? Kasrah. Enggak ada fi'il di kasrah akhirannya. Contohnya daraba saja. Dia telah memukulku daraba ni larinya ke nun. Dia sedang memukulku yadribu ni. Pukullah aku idrib ni. Semuanya kasrahnya lari ke mana? Larinya ke nun, nun wiqayah. Naam, dan nun wiqayah li wiqayatul fi'il anil kasrah karena untuk menjaga fi'il dari kasrah. Naam. Kita lihat di sini. Wa qawlu bil jari al mu'allif huna abbara bil jar wa huwa ta'birul basriyyin. Naam. Kata beliau di sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala, beliau di sini mu'allif mengungkapkan dengan ungkapan jar, yang mana jar itu ungkapan ahlu basrah. Enggak usah bingung. Khafat sama jar sama. Cara membedakannya jar ada huruf ra-nya atau tidak? Ra' berarti basri ada ra'nya. Jadi itu untuk membedakan biar antum enggak bingung. Jadi kalau jar itu ungkapan ahlu basrah, basriyun. Kalau khafat ungkapan ahlu kufa, kufiyun. Kita lihat sini. Wa sahibul jurumiyah, sedangkan pemilik matan jurumiyah Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahmatullahi alaih, abbara bil khafdi. Beliau mengungkapkan dengan ungkapan apa? Khafat. Paham ya? Naam. Wa huwa ta'birul kufiyun, yang mana khafat itu ungkapan ahlu kufah. Dua-duanya sama atau tidak dari si makna? Sama. Dan al-amr wasi', perkaranya bebas, silakan milih yang mana. Paham ya? Naam. Idza ikhtalafa bainal basriyyin wal kufiyyin fi bi mas'alatin fattabi'il ashal, kata beliau. Sudah kita lewati kemarin ya di awal-awal itu. Idza ikhtalafa bainal basriyyin wal kufiyyin fi mas'alatin, masalah ini masalah bahasa Arab itu nahwu ini ya. Fattabi'il ashal, ikutilah yang paling mudah. Kenapa? Na barakallahu fiik wa innaha laysat amrun syar'iyyan hatta nangdur wa nats'ab, semaknanya itu. Karena itu bukan perkara yang syar'i yang harus kita lihat-lihat sampai kita capek-capek. Mafhum? Jadi antum boleh menggunakan wa alamatu jarrihi tafaddal, wa alamatu khafdihi tafaddal. Majrur ismun majrurun tafaddal, ismun makhfudun silakan. Mafhum? Nam al-amr wasi', perkaranya bebas. Kita lihat lagi. Kata beliau fa idza wajadta kitaban fil nahwi yu'abbir sahibuhu bil khafd. Naam badal al-jar. Apabila engkau jumpai suatu kitab, kitab nahwu, kemudian pemilik kitab tersebut mengungkapkan dengan ungkapan khafat sebagai pengganti lafaz jar, fa'lam annahu kufi. Ketahuilah berarti dia kufi, mengikuti pendapatnya ahlu kufah. Naam. Wa idza ra'aita man yu'abbir bil jar badal khafat fa huwa basriyun. Dan apabila engkau melihat naam orang yang mengungkapkan dengan ungkapan jar sebagai pengganti lafaz khafat, maka itu basri. Al-amr wasi' kilahuma bimana wahid wa innamal farqu bainahuma min haythu ta'bir. Mafhum? Kilahuma bimana wahidun, dua-duanya maknanya satu, yaitu apa? Al-jar huwal khafat wal khafat huwal jar, wa innamal farqu bainahuma min haythu ta'bir. Faham ya? Hanya saja perbedaan antara keduanya dari sisi ungkapan saja. Fal jarru min ibaratul basriyyin wal khafdu ibaratu al-kufiyyin. Al-amr wasi', perkaranya bebas. Naam, qawluhu khusisa al-fi'lu ay khusisa isti'malan wa hukman, sama. Kalau masalah isim dibahas sama, fi'il juga sama. Dikhususkan fi'il itu dengan apa? Jazm, maksudnya penggunaan dan hukumnya. Jazm hanya digunakan pada apa? Fi'il. Sebagaimana jazm itu hukumnya berlaku hanya pada fi'il itu loh. Mafhum? Jadi ada enggak isim yang jazm? Ada enggak? Contohnya man anta, man anta. Man itu kan isim, tapi kenapa disukun? Katanya jazm enggak ada. Mabni, tidak setiap sukun itu jazm. Mafhum? Jadi dulu yang pernah antum cerna bahwa setiap jazm dengan sukun itu enggak benar, tapi hukum asal jazm tandanya apa? Dengan sukun, ini yang benar. ternyata ada yang cabangnya hadf, ya enggak? Hadfun nun, hadfu harfil illah. Hadfun nun, hadfu harfil illah. Sehingga kaedah-kaedah yang dulu pernah antum cerna itu hanya takribian. Setiap marfu dengan dhamma, setiap majrur dengan kasrah, setiap mansub dengan fathah, itu hanya takribian. Untuk mendekatkan pemahaman saja. Wa illah, tidak selamanya yang kasrah itu majrur, dan tidak selamanya yang fathah itu apa? Mansub. Dan tidak selamanya yang dhamma itu apa? Marfu. Dan tidak selamanya yang sukun itu mazum. Ada yang mabni. Mafhum? Haulai sekarang. Haulai majrur enggak Abdurrahman? Kan kasrah. Kasrah. Di kasrah tapi akhirannya. Tidak setiap kasrah tanda apa? Jer. Tidak setiap kasrah tanda jer. Kan itu. Nah. Cuman hukum asal. Jer itu tandanya apa dengan kasrah itu aja. Kita lihat sini. Qalu wal ismu qad khusisa bil jarri. Hadhihi alamatu khasatan bil ism. Ini tanda khusus pada isim. Wa hiya al jar yaitu jar. Fala yakunu fi'lu majruran abada. Maka enggak akan mungkin selama-lamanya fi'il itu di jar enggak ada. Ingat-ingat ya, setiap kali fi'il itu mau di kasrah, yang kasrah itu tanda inti untuk jar, pasti larinya bukan ke fi'il tapi ke nun. Qatalani, uqtulni, yaqtuluni. Mafhum? Naam. Tapi ada loh fi'il yang dohirnya di kasrah akhirannya. Gimana nih Abdullah? Irmi. Itu kan akhirnya kasrah, katanya enggak ada fi'il di kasrah. Hah? Ada yang dibuang, aslinya irmi. Cuman itu fi'il amr mabniyun lahatfi harfin illah. Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau barakallahu fika ma qad khusisa al-fi'lu bi an jazima, sebagaimana dikhususkan fi'il dengan jazm, fala yakunu ismu majzuman abada. Maka enggak ada di sana itu isim yang majzum. Jadi antum jangan terkena subhat atau terkadang terkecoh dengan apa? Ungkapan man. Man itu isim kenapa majzum? Antum jawab, karena mabni. Tambah parah, majzum karena mabni. Kita katakan man itu bukan majzum tapi mabni. Nah, kenapa sukun? Tidak setiap sukun itu tanda jazm gitu caranya gitu, dibantah. Paham ya? Karena kadang orang terkecoh gitu. What? Ini man ini disukun, berarti majzum. Iya, majzum katanya. Paham ya? Tidak setiap sukun itu tanda jazm ya, tapi yang kita hafal tanda asal jazm itu dengan sukun itu penting. Tanda faraknya dihafal, tanda farak, tanda cabangnya dihafal, yaitu hadzaf hadfun nun atau hadfu harfin illah. Naam, seperti itu. Itu untuk memahamkan biar nanti enggak keliru ketika orang yang kita ajarin. Idzan, jika demikian anwa'ul i'rab arba'atun. Macam-macam i'rab ada 4, raf'un wa nasbun wa jarrun wa jazmun. Ini semua ungkapan-ungkapan untuk apa ini? Untuk yang mu'rab. Kalau ungkapannya mabni, jangan sekali-kali atau mabniun marfu, mabniun mansub, mabniun majrur itu keliru. Tapi mabniun ala kata fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarrin, fi mahali jazmin. Harus seperti itu dulu. Kata beliau, tashtarikul asma'u wal af'alu fi naw'ain. Masya Allah. Isim dan fi'il berserikat pada tanda-tanda i'rab tersebut pada dua macam. Apa itu huma raf'u wa nasbun? Na'am. Fi'il ada yang marfu, isim juga ada yang marfu. Isim ada yang na barakallahu wa fa'il ada yang mansub, isim juga ada yang mansub. Ya'ni anal isma yakunu marfu'an wal fi'la yakunu marfu'an. Masyaallah. Penjelasannya gamblang sekali. Bahwasanya isim itu ada yang marfu, fi'il juga ada yang marfu. Ya enggak? Yadhhabu Zaidun. Zaidun marfu atau tidak? Marfu. Yadhhabu marfu. Wal ismu yakunu mansuban wal fi'lu yakunu mansuban, sama. Fi'il itu ada yang mansub, isim juga ada yang mansub. Lan yadhaba atau nabar kalafik lan yaktula Zaidun al-hayata misalkan. Zaid tidak membunuh ular. Itu isim yang al-hayata mansub dengan maful b, yadhaba mansub dengan lanan itu. Fi'il ada yang mansub, isim juga ada yang mansub. Naam. Wa yakhtasnam wa yukhtassu al-ism bil-jar. Nah, dan dikhususkan untuk isim itu dengan jar. Wal fi'lu yukhtassu bil jazm. Dan fi'il itu dikhususkan dengan apa? Jazm. Ya'ni anal fi'la la yakunu majruran. Masya Allah. Maksudnya adalah fi'il itu enggak akan mungkin majrur. Tidak akan mungkin menjadi majrur fi'il itu. Jadi kalau antum bilang fi'lun mudhari'un majrurun, itu enggak bisa. Kalau antum nge-i'rab seperti itu di hadapan orang yang paham, ditertawain itu. Fi'lun mudhari'un majrurun. Majrurun katanya. Keliru. Nah, wal ism la yakun majzuman. Aywa, ism istifham majzumun. Man ism istifham majzumun. Keliru. Nah, Dan isim itu enggak ada yang majzum. Wa qad taqaddama fi awalil alfiyah anna min alamatil ism al-jar. Dan sungguh telah kita lewati di awal-awal alfiyah bahwasanya tanda dari isim itu jar, yakni annahu khasun bih. Bahwasan jar itu khusus untuk apa? Isim. Fa in qala qailun, kalau ada yang mengatakan wa hal yadkhulul jazm fil fi'il madhi wa fi'il amr? Aywa. Di sini mutlak dalam artian beliau menyebutkan secara umum apa ya? Secara umum. Naam, beliau menyebutkan secara umum, kita lihat sini. Wal ismu qad khusisa bil jarri kama, jelas kalau isim itu jelas. Isim itu imam mabni imam mu'rab dah. Sekarang yang fi'il, qad khusisa al fi'lu bi an jazima. Nah, fi'il kan ada tiga. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Nah, fi'il di sini fi'il apa itu yang dikhususkan dengan jazm itu? Yang dikhususkan dengan jazm fi'il apa? Kalau kita paham pembahasan sebelumnya, itu jawabannya mudah. Apa jawabannya? Ini hanya berlaku pada fi'il mudhari' yang mu'rab. Karena fi'il madhi semuanya mabni enggak dibahas. Fi'il amr semuanya mabni enggak dibahas. Nah, fi'il mudhari' itulah yang berlaku di sini. Fi'il mudhari' itu ada yang apa? Majzum, jazm hanya khusus pada fi'il mudhari'. Yang apa? Yang mu'rab. Karena fi'il mudhari' ada yang mabniyan itu. Kita lihat. Fal jawab, kata beliau, kan pertanyaannya apakah jazm ini masuk pada fi'il madhi atau dan juga fi'il amr? Jawabannya la, tidak. Li'annahuma mabniyan, karena dua-duanya mabni. Fal madhi mabniyun, maka fi'il madhi pun mabni. Walai dkhulul jazm bittifak, secara kesepakatan para ulama, na'am barakallahu fiik, lughah dan juga ulama nahwu, bahwasanya apa? Bahwasanya jazm tidak masuk pada fi'il madhi. Wal amru mabniyun, fi'il amr juga mabni. Walai dkhulul jazm ala qawlil basriyin wa wassahih. Masya Allah, lihat ini. Dan tidak kemasukan penjazm menurut pendapat Basriyin, dan ini pendapat yang sahih. Kenapa kalau disebutkan pendapat Basriyin? Karena pendapat Kufiyin, fi'il amr itu asal-usulnya apa kemarin? Fi'il mudhari' yang majzum, ya enggak? Ya enggak? Misalkan idrib, itu aslinya apa aslinya? Aslinya tadribu dikasih lamul amr, li tadrib. Paham ya? Karena tersamarkan antara fi'il amr dengan fi'il mudhari', dibuang lamnya. Tadrib. Karena masih ada kesamaran juga, dibuang apa? Tak mudhari'nya. Akhirnya enggak bisa dibaca kan? Didatangkan hamzah wasl idrib. Mufhum. Prosesnya panjang sudah kita lewati kemarin. Tapi kalau mau simpel ya pendapat Basriyin ini. Fi'il terbagi menjadi tiga, mudhari', madhi, mudhari', amr. Ewa. Wa nahnu natakallam huna 'anil i'rab. Dan sekarang kita berbicara di sini tentang i'rab. Wa 'ala dzalik fa qaulul mu'allif, maka berdasarkan penjelasan tersebut ucapan mu'allif qad khusisa al fi'lu bi an yanzima, sebagaimana dikhususkan fi'il itu dengan jazm, la yuridu bihil umum, yang beliau inginkan bukan keumuman fi'il, bal yuridu bihi al-fi'l al-mudhari', bahkan yang diinginkan dengannya apa? Bahkan beliau menginginkan dengannya apa? Fi'il mudhari' saja. Fahuwa alladhi yadkhulul jazm, yang mana fi'il mudhari' itulah yang kemasukan jazm. Fi'il amr semuanya mabni karena majzum. Fi'il madhi semuanya mabni karena yang majzum. Nah, kita berikut lagi. Wa idza kanat anwa'ul i'rab arba'atan, dan apabila sudah kita ketahui bahwasanya macam-macam i'rab itu ada empat, fama 'alamatu hadhil anwa', sekarang apa tanda-tandanya? Tanda rafa' apa? Tanda nasab apa? Tanda jar apa? Tanda jazm apa? Nah, itu pertanyaannya. Yakni ma 'alamatu kaunil ism marfu'an? Maksudnya apa maksudnya? Apa tanda-tanda keadaan isim dikatakan marfu'an? Penting. Isim ini marfu', tahunya dari mana? Dari tandanya kan itu. Au kaunil fi'il marfu'an, atau keadaan fi'il itu marfu'. Au kaunihima mansubain, atau kedua-duanya mansub. Au kaunil ismi majruran, atau keadaan ismi itu majrur. Au kaunil fi'il mazzuman, atau keadaan fi'il itu mazzum. Taunya dari mana? Tandanya apa? Dzakara dzalika fil baitain ataniyain. Paham ya? Nah, beliau menyebutkan dua pantun berikut ini. Faqal, pantunnya kita baca pantunnya. Beliau mengatakan, farfa' bidhammin mansiban fathan wajur, kasran ka dzikrullahi 'abdahu yasur. Wazim bitaskinin wa ghairu madzukir yanubu nahwu ya akhu bani namir. Ini semuanya dua pantun ini kaitannya tanda rafa' dan tanda nasab serta tanda jar, tanda jazm. Kita terjemahkan dulu, farfa', rafa'lah dengan dom, tanda asal rafa' dengan apa? Dhamma. Wansiban fathan, dan nasablah dengan fathah, tanda asal fathah, tanda asal nasab dengan apa? Fathah. Wajur kasran, dan jarlah dengan apa? Kasrah. Berarti tanda asal jar dengan apa? Kasrah. Ka dzikrullahi 'abdahu yasur. Seperti apa? Lafaz dzikrullahi 'abdahu yasur. Antum lihat dzikrullahi, dzikru marfu'. lafdzillahi majrur, abda mansub, dzikru dhammah, lafdzillah kasrah, ya enggak, abda apa di fathah di situ, faham ewa itu diambil saja di situ. Nah seperti itu. Wazim bitaskinin, dan jazmlah dengan sukun, berarti tanda asal apa? Jazm dengan apa? Tanda asalnya sukun. Wa ghairu ma dzukir yanub, dan selain yang disebut tersebut yanub, yanub itu menggantikan. Maksudnya apa maksudnya yanub itu? Maksudnya menggantikan, menggantikan tanda rafa itu apa pengganti-penggantinya? Sudah kita lewati kan? Nah, maksudnya rafa tanda isi, tanda inti. Paham belum? Nah, makanya ada faslun al-mu'rabat. Al-mu'rabat kismanan itu disebutkan dalam matan jurumiyah itu kan? Ya kan, al-mu'rab, al-mu'rabat bil huruf, al-mu'rabat bil apa? Bil harakatan itu. Ada yang mu'rab dan huruf, ada yang mu'rab dan harakatan. Nah, di situ nanti yang dikenal dengan apa kalau kita lewati kemarin? Alamatun asliyah sama alamatun far'iyah. Nah, alamatun asliyah yang ini yang kita bahas sekarang ini. Yang kita baca tadi itu. Paham ya? Nah, alamatul asl rafa, alamatul asli lir rafa apa? Ad-dhammah. Wa alamatul asl lin nasr apa? Al-fathah. Wa alamatul asl lil jarm ada nam al kasrah, wa alamatul asl fil jazm as sukun, mafhum. Nah nanti kata beliau, wa ghairu ma dzukir, dan selain yang disebutkan yanub menggantikan, nahu jaa jaahu bani namir, aslinya jaa, nah aku marfu atau tidak marfu dia, wa alamatul rafihi apa al waw niyabatan, lihat yanub itu niyabatan. Niyabatan an dhamali anahu minan asma'is sittah. Itu maksudnya. Mafhum. Jadi selain yang disebutkan empat ini, nanti antum mengucapkannya niyabatan gitu. Wa alamatu nasmihi al-kasrah, niyabatan al-fathah misalkan. Wa alamatu nasmihi al-ya, niyabatan al-fathah. Mafhum. Mafhum ya? Ala sabilin niyabah. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Nah, adapun nanti apa barakallahu fiik rinciannya, insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Karena rinciannya agak panjang, kesimpulan sudah paham, kesimpulannya insya Allah ya tidak jauh beda dengan pembahasan dalam kotur nada atau mutamimah atau bahkan dalam jurumiyah, cuman bedanya ini pantun, sehingga yang kadang asing itu karena pantunnya itu. Wa illa syarahnya mirip, antum lihat sendiri syarahnya mirip. Dan kalau antum pernah baca syarah jurumiyah karya Syekh Ibnu Utsaimin, dah bagus sekali, itu mirip penjelasannya karena sama-sama persyarahnya. Paham ya? Nah, wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah.